Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca Surah Al-Kafirun serta faedah-faedah yang kita bacakan dari tulisan karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم. Kita ulangi ayat keempat sampai keenam. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون. Katakanlah wahai Rasul. Ya ayyuhal kafirun, ya, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidaklah beribadah kepada apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah para penyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang aku sembah. Wala ana abid ma abadtum, dan aku bukanlah orang yang menghamba kepada apa yang kalian sembah selain Allah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah para penyembah Allah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian wali dini, dan bagiku adalah agamaku. Hadhihi surah, surat ini, surat Al-Kafirun, ma'a surat Qul Huwallahu Ahad, dan juga surat Qul Huwallahu Ahad, yuqalu lahuma surata Al-Ikhlas. Keduanya disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Waqad ja'at sunnah bil qira'ah bihima fi ba'dil nawafil. Datang hadis-hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya atau disunnahkannya membaca dua surat ini di dalam beberapa surat-surat nafilah, seperti fi raka'atai at-tawaf, dua rakaat ya setelah tawaf, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir at-Tawil, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, hadis yang panjang. Wa fi raka'ataini qabla al-fajr, juga di dua rakaat sunnah qabla al-fajr, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Wa fihima في ماذا أخرجه مسلم وفيهما وفي الركعتين بعد المغرب juga dalam dua rakaat salat ba'da al-maghrib akhrajahu al-imam Ahmad fi musnadihi bi isnadin sahih. Naam. Kemudian disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Naufal bin Muawiyah menyebutkan menyampaikan kepada sahabat yang mulia Naufal bin Muawiyah iqra 'inda manamik qul ya ayyuhal kafirun, bacalah menjelang atau di saat engkau hendak tidur surat qul ya ayyuhal kafirun. Qala thumma nim 'ala khatimaha fa innaha bara'atun minas syirki. Setelah engkau membaca sampai tuntas surat ini, tidurlah setelahnya. Fa innaha bara'atun minas syirki, karena dengan membaca surat ini, tentunya dengan menghayati maknanya, akan menjadi sebab kita berlepas diri dan terhindar dari kesyirikan. Wa fi jami'i Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa surat ini qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu ruba'al Qur'an, setara nilainya dengan seperempat dari Al-Qur'anul Karim. Rawa dzalika bi asanid yaqwi aw yuqawwi ba'daha ba'dan. Banyak sanad yang menyampaikan kepada hadis ini, ya, masing-masing saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, dari sahabat Anas bin Malik dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Nah, ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat ini. Waqad amara Allah nabiyahu, dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam an yu'lina bara'atahu min ibadati ghairillah, untuk menyampaikan dengan jelas, mengumumkan dengan terang bara'atahu, tentang kebencian dan berlepas dirinya beliau dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasul menyampaikan kepada orang-orang kafir, ya. Naam. Wala antum aabiduna ma a'bud. Di samping beliau disuruh atau diperintahkan untuk menyampaikan bara'ah beliau kepada ibadah orang-orang musyrikin, ibadah tu ghairillah, beliau juga diperintahkan untuk menyampaikan bahwa mereka, ya, wala antum aabiduna ma a'bud, menyampaikan bahwa mereka bukanlah para hamba-hamba Allah. Mereka bukanlah, yakni orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang disembah oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal makna, ya, makna dari ayat ini wala antum aabiduna ma a'bud, kalian bukanlah para penyembah apa yang aku sembah. Bahwa al-kafirin la ya'buduna ma ya'buduhun nabi, bahwa orang-orang kafir tidaklah dikatakan sebagai orang-orang yang menyembah apa yang Rasul sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Karena ibadat Allah Azza wa Jalla la tahsulu illa bil ikhlasi lahu. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan terwujud, tidaklah akan dianggap sebagai ibadah illa bil ikhlas, melainkan dengan kemurnian dalam ibadah tersebut kepada Allah, dengan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Ini baru dikatakan seorang beribadah kepada Allah idza kana ma'al ikhlas wa ma'a tarki ibadati ghairihi. Naam. Tsumma akkada qawluhu. Kemudian pada ayat yang keempat, naam, diperkuat ya, pernyataan tersebut di atas, ya, yaitu yang pertama dikuatkan kalimat la a'budu ma ta'budun dengan ucapan wala ana a'budu ma abadtu. Ya, kita perhatikan, ya, mungkin kalau dimaknakan dengan bahasa kita, ya, tidak ada yang berbeda. La a'budu ma ta'budun. Aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Nah, baik, sementara penguatnya pada ayat yang keempat, Allah mengatakan wala ana, dan aku bukanlah penyembah, ya, dengan apa namanya, isim fa'il, ya. Kalau dalam ayat yang kedua Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun, ya, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Ayat yang keempat Allah mengatakan dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Wa huwa ta'kidun bil makna, ya, sehingga dari sisi makna memang ada sisi apa, penegasan, penguatan, walaupun ada perbedaan dalam bentuk lafaznya, ya, la a'bud dengan fi'il, ya, sedangkan pada ayat yang keempat wala ana a'bid, ya, dengan isim. Adapun ayat yang ketiga yaitu ayat wala antum a'biduna ma a'bud, yang mana terdapat pernyataan, ya, bahwa mereka orang-orang kafir itu bukanlah para penyembah Allah Subhanahu wa taala, diulang kembali dengan lafaz yang sama pada ayat yang kelima, wala antum a'biduna ma a'bud, kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wa huwa ta'kidun bil lafzi wal ma'na, ya, sehingga di sini terdapat penegasan, penguatan yang tentunya, ya, dari silafatnya jelas persis sama, ya, baik, takkid dengan lafad dan makna, jadi dengan lafad yang sama. Barakallahu fiik. Wa qad dzakara Ibnu Katsirin fi tafsirihi fi bayani wajhil ityan biqaulihi ta'ala wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud ba'da qawlihi la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma 'abud arba'ata awjuh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada empat, ya, sisi, ada empat pendapat, ya, keterangan, apa namanya, ayat tentang, ya, ayat yang keempat dan kelima, yaitu la wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'abud, setelah ayat yang kedua dan ketiga, ya. Baik, la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma man lama wala antum a'abiduna ma a'bud, ya. Baik. Ada empat pendapat. Yang pertama, hasiluhu anna al-ayatain al-ulayain, ya, fi bayani bara'atihi sallallahu alaihi wasallam min ma'budatil kuffar wa bara'atuhu min ibadatillah. Yang pertama kata beliau, kesimpulannya adalah bahwa ini kesimpulan dari apa? Dari Syamtul Muhsin al-Abad, ya, menukilkan inti dari ucapan Ibnu Katsir. Yang pertama bahwa intinya adalah bahwa dua ayat yang pertama, yaitu ayat yang kedua dan ketiga, ya, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, ini tentang menunjukkan atau menerangkan tentang bara'ah Rasulullah, kebencian Rasulullah dan berlepas dirinya beliau dari ma'budatil kufar, dari sesembahan-sembahan orang-orang kafir yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga menerangkan tentang bara'ahnya mereka terhadap ibadatullah, ya. Bara'ah atau berlepas dirinya orang-orang kafir, ya, terhadap ibadah kepada Allah yang sesungguhnya, ya. Kepada ibadah kepada Allah yang sesungguhnya. Naam. Kama fi qawlihi ta'ala, ya, sebagaimana ini sih disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum, ya, bara'ah dari masing-masing pihak. Ya, Allah mengatakan wa in kadzabuka, bila mereka mendustakanmu, ya, sampaikanlah 'amali li 'amali wa lakum 'amalukum, bagi saya adalah amal saya, wa lakum 'amalukum, dan bagi kalian amal-amal kalian. Antum bari'una mimma a'mal, kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'un mimma ta'malun. Aku juga berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Masing-masing pihak disebut apa? Berlepas diri dari pihak yang lainnya. Ya, antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Ya. Maka pada ayat yang pertama, la a'budu ma ta'budun, menyebutkan bara'ah Rasulullah kepada sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang kafir. Sedangkan ayat wala antum a'abiduna ma'abud adalah bentuk berlepas diri mereka orang-orang kafir kepada ibadah yang hakiki, ya, menghambakan diri kepada Allah secara ikhlas. Baik. Wal ayatainil akhirain atau ukhrayain fi bayani manhajihi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatihi. Sedangkan dua ayat yang berikutnya, ayat keempat dan kelima, ini menunjukkan atau menerangkan tentang manhaj Rasulullah, tariqah beliau dalam beribadah. Yani beliau ya'budullah wahdahu wa yattabi'u ma ja'ahu minal wahyi. Rasul beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan mengikuti naam ma ja'ahu minal wahyi, mengikuti petunjuk dari Allah, ya, yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan tariqahnya orang-orang kafir musyrikin, yang mana mereka ibadah mereka terhadap para sesembahan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang landasannya tidak lain adalah ikhtira', ya. Adalah bid'ah, ya. Adalah hasil kerja atau hasil karya mereka sendiri, bukan di atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mereka adalah ibadah yang mabniyah ala ikhtira' wal bid'ah. Ya, ikhtira'at wal bid'ah. Ya, jadi kalimat pada ayat yang keempat dan kelima adalah apa? Menjelaskan tentang manhaj, ya, tariqah ibadah Rasulullah dan ibadah mereka, ya. Ibadah Rasul di atas keikhlasan, dibangun di atas petunjuk yang Allah taala wahyukan, sementara ibadah orang-orang kafir adalah ibadah yang mereka lakukan atas dasar pemikiran mereka, bid'ah-bid'ah yang mereka palsukan, yang mereka ciptakan sendiri. Ini yang pertama. Ya. Atsani yang kedua, ma hakahu 'anil Bukhari annal ayataini al-ulayain al-hali wal madhi. Yang kedua, nukilan dari Al-Imam Al-Bukhari bahwa dua ayat yang pertama ini menerangkan tentang keadaan Rasul dan keadaan orang-orang kafir saat turun wahyu itu dan keadaan sebelumnya. Ya. Saat turun kepada beliau wahyu ini, silil hal wal madhi, dan keadaan sebelum itu, ya. Diterangkan demikian dalam oleh Al-Bukhari. Wal ayatainil akhirat al-akhiratain lil mustaqbal. Sedangkan ayat yang berikutnya, ayat keempat dan kelima, ini diterang berkaitan dengan waktu yang akan datang, ya, berkaitan dengan waktu yang akan datang. Jadi Rasulullah SAW fil madhi wal hal wal mustaqbal nam ya'budullaha wahdahu subhanahu wa ta'ala, ya, senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, ala ma ja'a bihi minal wahy, sesuai dengan petunjuk yang datang kepada beliau yang Allah ta'ala wahyukan. Sedangkan orang-orang kafir musyrikin fil madhi wal hal wal mustaqbal kadzalik, ya, di masa yang dahulu, di saat turunnya ayat tersebut dan yang akan datang, ya, itu dalam keadaan seperti itu beribadah mereka bukanlah penyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka bari'una mimma ya'budu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Keadaan orang-orang kafir fil madhi wal hal wal mustaqbal. Naam. Jadi yang pertama terkait dengan apa? Fil hal wal madhi. Yang kedua fil hal fil mustaqbal. Wa tsalits, yang ketiga, ma naqalahu an Ibn Jarir an ba'd ahli al-arabiyyah an al-ayatayn al-akhiratayn ta'kidun lil ayatayn al-ulayayn. Ya. Yang dinukil dari Ibn Jarir, ya, min ba'd ahli al-arabiyyah, dari yang beliau nukilkan dari apa? Dari para pakar-pakar bahasa, ya, bahwa ayat yang keempat dan kelima ini takkid saja, tidak ada yang lebih, sekedar takkid, ya, penegas dari ayat yang sebelumnya, ya, takkid saja, menegaskan saja. Nah, taib. Warabi' yang keempat, ma naqalahu ma'azahu ila Ibn Taymiyyah. Apa yang menurut beliau ini adalah ucapan dari Ibn Taymiyyah, wa annahu nasarah, dan mana pendapat ini adalah pendapat yang dipegang serta dikuatkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau sebagiannya. Wahu annal murad biqawlihi la'abudu ma ta'budun nafyul fi'li li'annaha jumlah fi'liyah. Bahwa kalimat la'abudu ma ta'budun ini adalah menafikan fi'il. Ya. La'abudu ma ta'budun. Ya. La'abudu ma ta'budun menafikan apa? Fi'il. Aku tidaklah menyembah. Menafikan fi'il. Ya, anah jumlah fi'liyah. Karena memang di sini jumlahnya, jenisnya apa? Jumlah fi'liyah. Sedangkan kalimat wala ana abidum ma'abatum nahyu qabulihi lidhalika bil kulliyah, ya, bahwa Rasul sama sekali tidak menerima hal tersebut, ya, wala ana abidum ma'abatum, aku tidak berbuat, ya, ya, ini tidaklah berbuat syirik, tidaklah beribadah kepada sesembahan-sesembahan kalian, wala qabuluh, dan yang kedua, Rasul tidaklah menerima, tidak ridha dengan bentuk kesyirikan secara utuh, ya, secara, yakni beliau betul-betul apa tidak menerima hal tersebut. Ya. Lianna an-nafya bil jumlah al-ismiyah akid, ya. Karena menafikan dengan bentuk jumlah ismiyah ini lebih tegas, ya, lebih tegas. Faka'annahu nafal fi'la wa kaunahu qabilan lidhalik. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah menafikan fi'il tersebut, tidak pernah akan apa menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul, na'am, tidaklah menerima hal tersebut, ya, tidaklah menerima dan ridha kepada hal tersebut. Makna'nahu nafyul wuqu' wa nafyul imkan asy-syar'i aidan. Secara nyata Rasul tidak pernah apa berbuat syirik, dan demikian secara syar'i juga Rasul tidak akan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita baca kembali surat Al-Kafirun. آيات قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.